Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-7, yaitu atau pelajaran ke-7 halaman 30. Halaman 30. Pelajaran baru yaitu mengenal isim mausul. Kita baca terlebih dahulu al-ismul mausul. Isim mausul. Alladhi, isim mausul untuk mufrad mudzakkar. Alkitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja itu milik guru. Al-baytul ladhi amamal madrasati lil-waziri. Rumah yang di depan sekolah itu milik menteri. As-sarirul ladhi khalfal bayti maksurun. Tempat tidur yang di belakang rumah itu rusak. Al-fatalladhi fil maktabati ibnul khayyati. Pemuda yang di perpustakaan itu putra penjahit. Ar-rajulul ladhi kharaja minal mataril ana wazirun jadidun. Laki-laki yang keluar dari bandara sekarang adalah menteri yang baru. Alladhi adalah isim mausul untuk mufrad mudzakkar, dan isim mausul diterjemahkan dengan kata yang. Artinya yang. Taib. Kita coba jelaskan sedikit tentang isim mausul ini. Sebenarnya pembahasannya tidak keluar dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Masih berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang telah kita lewati. Kita sudah melewati pembahasan tentang mubtada khabar. Juga sudah kita lewati pula pembahasan tentang susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Kemudian kita juga sudah melewati pembahasan tentang al-man'utu wan-na'd. Nah, sekarang ini diberi tambahan. Jadi dalam suatu kalimat ada kalimat sempurna yang pendek jumlahnya 2 kata. Tapi ada juga kalimat sempurna yang panjang, bukan hanya 2 kata, 3, 4, bahkan lebih. Nah, ini ditambahkan pembahasannya di sini dengan menyebut pembahasan isim mausul. Isim mausul itu seperti kata sambung, kata penghubung, kata hubung atau kata sambung, menghubungkan dua kata, dua kalimat, menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya sehingga menjadi kalimat sempurna. Biasanya diartikan dengan kata yang. Contoh, Al-kitabul ladhi alal maktabi littalibi, misal. Al-kitabul ladhi, kitab yang. Al-kitabu, kitab, alladhi, yang, alal maktabi, yang di atas meja. Kitab yang ada di atas meja. Kitab yang di atas meja. Littalibi, milik pelajar. Milik pelajar. Ini sama seperti kedudukan na'at ya. Seperti na'at. Al-kitabul ladhi. Seperti na'at. Tapi bedanya, kalau al-ladhi ya tetap bentuknya seperti itu. Ma'al-ladhi, ada alif lamnya. Ya'ni ma'rifah. Ma'rifah. Maka man'utnya atau kata yang ada di depannya, man'utnya harus ma'rifat juga dengan menggunakan alif lam. Al-baytul ladhi. As-sarirul ladhi. Al-fatal ladhi. Ar-rajulul ladhi. Semuanya menggunakan alif wal-lam. Menggunakan alif wal-lam. Kemudian perhatikan pada kalimat isim mausul untuk mufrad. Al-ladhi. Isim mausul untuk mufrad. Mudhakkar. Mufrad, mudhakkar. Mufrad itu suatu kata yang berjumlah satu. Jadi, nanti akan kita pelajari isim atau kata, entah itu kata benda atau yang lainnya, isim dalam bahasa Arab, jika dilihat pada jumlahnya, maka terbagi menjadi tiga. Ada isim yang memiliki makna berjumlah satu, ada isim yang memiliki makna berjumlah dua, atau yang ketiga, berjumlah tiga dan lebih. Berjumlah tiga atau lebih. Kalau yang berjumlah satu disebut dengan mufrad. Mufrad itu tunggal. Mufrad itu satu. Lalu yang berjumlah dua nanti disebut dengan musanna. Dan yang berjumlah tiga atau lebih nanti disebut dengan jamak. Satu mufrad, dua musanna, tiga atau lebih disebut jamak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kitabun itu satu kitab, sebuah kitab. Kalau dua kitab nanti dirubah menjadi musanna. Ada pembahasannya insya Allah menjadi kitabani. Bagaimana kalau tiga? Saya punya tiga kitab atau lebih. Maka dirubah juga bentuknya menjadi jamak kutubun. Kutubun. Dan ini nanti akan ada pembahasannya. Nah, kita hanya ingin menjelaskan mufrad, bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal. Mufrad itu yang jumlahnya satu. Mufrad itu tunggal, yang jumlahnya satu. Contohnya, Al-Kitabu. Berapa jumlahnya? Satu. Sebuah kitab. Ad-Daftaru. Berapa jumlahnya? Satu. Sebuah buku tulis. Al-Qalamu. Al-Madrasatu. Al-Baitu. Semuanya satu. Itu mufrad. Dan kita belum memasuki pembahasan musanna, juga belum memasuki pembahasan jamak. Kita masih membahas tentang mufrad. Jadi paham ya, mufrad itu artinya tunggal atau satu. Satu buku, dua, satu buku, satu pulpen, satu papan tulis, sebuah buah apel, satu buah apel, satu tas, itu mufrad. Kemudian mudzakkar. Mudzakkar sudah jelas dan sudah sering kita lewati pembahasannya. Mudzakkar itu yang berjenis laki-laki. Yang berjenis laki-laki. Berupa nama orang, berarti dia laki-laki. Atau binatang, jantan, atau yang lainnya dengan ciri atau tanda tidak ada tak marbutohnya. Tidak ada tak marbutohnya. Sebagaimana sudah lewat pembahasannya. Sudah lewat pembahasannya. Itu mudzakkar yang berjenis laki-laki. Nama orang laki-laki atau binatang yang jantan. Kemudian benda-benda lainnya, entah itu pohon atau benda-benda mati lainnya, bisa dihukumi mudzakkar jika tidak ada tak marbutahnya. Dan sudah kita jelaskan pula yang muannas, yang muannas. Nah, sekarang alladhi itu isim mausul yang digunakan untuk mufrad mudzakkar, mufrad mudzakkar. Sehingga kita lihat pada contoh-contoh yang disebutkan di sini, al-kitabu, al-baitu, as-sariru, al-fata, ar-rajulu, semuanya itu berjenis mudzakkar. Mudzakkar dan mufrad, jumlahnya satu. Al-kitabul ladhi. Kalau seumpama dirubah menjadi mu'annas, maka isim mausul yang dipakai bukan al-ladhi. Ada perubahan bentuknya. Apa itu isim mausulnya? Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Jadi ada isim mausul yang digunakan untuk mufrad mudzakkar. Ada juga isim mausul yang digunakan untuk mufrad muannats. Dan juga ada yang digunakan untuk musanna mudzakkar, musanna muannats, jamak mudzakkar ataupun jamak yang muannats. Nah, insya Allah akan ada pembahasannya itu. Nah, diartikan dengan yang. Al-kitabul ladhi. Kitab yang di atas meja itu milik Pak Guru. Al-baitul ladhi. Rumah yang di depan sekolah itu milik Menteri. Jadi ini sebagai pelengkap saja. Sebagai lengkap, bukan kemudian bisa menjadi kalimat sempurna, masih tetap membutuhkan penyempurna. Al-kitabul ladhi, kitab yang, ada apa ini? Belum sempurna, kalimat itu belum sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat sempurna? Nah, kemarin ketika kita memberikan soal atau latihan di channel ya, masih bingung apa itu kalimat sempurna. Mungkin nggak mengikuti dari pertama tentang pembelajaran ini. Kalimat sempurna itu sebuah kalimat yang sudah bisa difahami oleh pendengar, oleh pembaca. Itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Contoh. Al-kitab atau misalnya al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Orang yang mendengar atau orang yang membaca itu sudah paham, langsung paham, rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Kalau kalimatnya itu belum bisa difahami, belum bisa difahami oleh pendengar atau belum bisa difahami oleh pembaca, itu tidak disebut sebagai kalimat sempurna. Kita tidak membahas, oh orang itu nggak bisa bahasa Arab. Bukan itu yang pembahasan kita. Tapi kalau sebuah kalimat tidak bisa atau belum bisa difahami, maka tidak dinamakan dengan kalimat sempurna. Contohnya misalkan, al-baytul ladhi, rumah yang. Ada apa dengan rumah yang? Ini belum sempurna. Masih membutuhkan pelengkap sehingga menjadi kalimat sempurna. Bagaimana kita menyempurnakannya? Cari kalimat yang tepat, cari kalimat yang sesuai. Misal, al-baytul ladhi amamal madrasati lil mudiri. Rumah yang ada di depan sekolah adalah milik kepala sekolah. Ini sempurna. Orangnya langsung paham. Oh, itu yang dimaksud. Kalau hanya sebatas menyebutkan na'at man'ut saja, nggak paham. Baitun kabirun, rumah yang besar. Ini bukan kalimat sempurna. Bukan kalimat sempurna. Nah, alladhi juga demikian. Isim mausul, alladhi juga sama. Seperti susunan al-man'ut dan na'at. Mirip seperti susunan al-man'ut dan na'at. Dan nanti kalau kita mempelajari bahasa Arab lebih jauh lagi, akan dikenalkan alladhi menjadi kedudukannya sebagai na'at. Kedudukannya sebagai na'at. Man'utnya kata yang ada di depannya. Nah, sebenarnya pembahasan kita nggak perlu melebar, tapi ini sebatas mengingatkan atau mimbab murojaah, mengulang apa yang sudah kita lewati. Karena pembahasannya akan semakin banyak dan akan semakin meluas pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, طيب, sebelum kita lanjut pada latihan 1, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham bisa disampaikan. Tafadhol. Halo, Ustaz. Nah, silakan. Untuk yang contoh kelima itu kan ada fi'il ya, Dad? Fi'il atau fa'il ya kalau untuk yang kharaja itu, Dad? Nah, itu juga sebagai penghubung juga atau nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang ini, Dad? Barakallahu fiik. Baik. Yang dibahas fi'ilnya alladhi kharaja. Naam. Itu nanti akan ada pembahasan berkaitan dengan fi'il dan akan ada pembahasan pula tentang kalimat yang terletak setelah alladhi. Tapi bukan kelasnya kita. Itu kita pending dulu pembahasannya. Jadi nanti tetap akan ada fa'ilnya mana? Kharaja minal matari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir. Fa'ilnya dhamir. Apa dhamirnya? Dhamir huwa. Huwa kembalinya kepada ar-rajul. Ar-rajul. Naam. Jadi yang keluar itu siapa? Ya ar-rajul. Ar-rajul. Naam. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir. Tapi untuk pembahasan lebihnya insyaallah pada kitab-kitab yang berikutnya. Sementara ini karena ini kelasnya pemula ya. Apalagi untuk ibtidaiyah sebenarnya. Naam, kita belum menjabarkan atau belum menjelaskan materi tersebut dan memang belum sampai pada pembahasan fi'il ataupun fa'il. Fi'il hanya sebatas mengenalkan saja waktu itu. Taib, begitu. Nah, Ustaz. Taib, ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, kita langsung saja masuk pada latihan. latihan 1 halaman 31 ya. Latihan 1 halaman 31. Di sini ada contoh-contoh kalimat, tapi masih membutuhkan penyempurna. Yang pertama, alladhi amamal baiti li Muhammadin. Alladhi amamal baiti li Muhammadin. Alladhi tahtal maktabi maksurun. Itu ada membutuhkan sesuatu di depannya. Nah, lengkapilah. Lengkapilah kalimat-kalimat tersebut dengan kata atau jawaban yang sesuai. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa. Silakan. Nomor satu. Nah, Ustaz. Ilah. Al-Qittul Ladhi Amamal Baiti Li Muhammadin. Naam. Al-Qittul Ladhi Amamal Baiti Li Muhammadin. Kucing yang ada di depan rumah itu milik Muhammad. Al-Qittu. Al-Qittu. Naam. Berikutnya, Al-Akh Ammar. Itu contoh aja, bisa dicari jawaban yang lain. Artinya jawabannya tidak harus dengan apa yang tadi disebutkan Al-Qittu. Atau contoh yang lain, misalkan misalnya apa? Al-Baitu atau Al-Baitu sudah, atau misalnya yang mudzakkar. Yang mudzakkar bisa dengan menyebutkan kata-kata yang lainnya. Apa contohnya mudzakkar? Al-qalamu atau yang lainnya. Intinya jawabannya itu macam-macam. Yang penting sesuai saja, sesuai dengan makna, sesuai dengan kaidah. Taib. Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 2, silakan. Bismillah. Al-qalamu alladhi tahtal maktabi maksurun. Al-qalamu alladhi tahtal maktabi maksurun. Nah, pena yang di bawah meja patah. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Ar-rajul alladhi kharaja minal faslil ana talibun mahirun. At-talibul ladhi kharaja minal faslil ana talibun mahirun. Talibun mahirun. Naam. Kemudian Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nomor 4. Baik, kita beralih ke Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Al-Maktabul Lazi Filtilka gurfati kabirun. Al-maktabul ladhi fi tilkal gurfati kabirun. Naam. Berikutnya Al-Akh Aslam, silakan. Naam, Ustaz. Al-kitabul ladhi uilat kursiyyi li Isa. Al-kitabul ladhi 'ala al-kursiyyi li Isa. Nah. Kemudian latihan kedua, latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Al-Akh Imam, silakan. Kucing yang di atas tempat tidur itu kecil. Al-Qittul Ladhi di atas tempat tidur. Panas dari iri, sawirun. Nah, al-qittul ladhi ala sariri sawirun. Kucing yang di atas tempat tidur itu kecil. Kemudian nomor 2, Al-Akh Yunus, silakan. Salam Ustaz. Bismillah. Keledai yang di belakang rumah itu milik Pak Tani. Al-himarul ladhi khalfal bayti lil falahi. Al-himarul ladhi khalfal bayti lil falahi. Keledai yang di belakang rumah itu milik Pak Tani. Kemudian nama berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Kunci yang di bawah kursi itu ber Al-Miftahul Ladi Tahtal Kursi Jadidun. Kunci yang di bawah kursi itu baru Al-miftahul ladhi tahtal kursiyi jadidun. Nah, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Laki-laki yang keluar dari mobil sekarang adalah insinyur yang terkenal. Ar-rajulu ladhi kharajal minal minas sariri minas sayyaroti minas sayyarotil ana wazirun syahirun. Apa insinyur? Bahasa Arab insinyur apa? Ar-rajul ladzi kharaja minal sayyarotil ana muhandisun syahirun. Nah, laki-laki yang keluar dari mobil. Dari mobil sekarang adalah insinyur yang terkenal. Ar-rajulul ladzi kharaja minas sayyaratil ana muhandisun syahirun. Berikutnya. Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Anak laki-laki yang di tempat bermain itu pelajar yang malas. Al-waladul ladhi fil mal'abi talibun kaslanun. Coba diulangi. Al-waladul ladhi fil mal'abi talibun kaslanun. Kaslanu. Kenapa dibaca kaslanu enggak di kaslanun? Kenapa Abu Sofa? Kenapa dibaca kaslanu? Tidak dibaca kaslanun. Fadat, lupa dat. Nah, siapa yang masih ingat? Isim ghairu munsharif. Ahsantum barakallahu fikum. Isim ghairu munsharif tidak menggunakan tanwin. Jadi jawabannya al-waladul ladhi fil mal'abi talibun kaslanu. Nah, alhamdulillah. Latihan menyusun, membentuk kalimat yang sempurna. Dimulai dari kata yang bergaris bawah. Nah, kalau ditulis itu harus ada harokatnya. Karena kita membaca, maka dibaca harokatnya dengan jelas. Dhammah atau tanwin atau enggak, semuanya dibaca dengan jelas. Ya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz. Al-qamisul ladzi fil hammami wasihun. Al-qamisul ladzi fil hammami wasihun. Bagus, Masya Allah. Berikutnya, Al-Akh Aslam. Nah, Ustaz. Ar-rajulu allazi atna nasuqi khayyar tabatun. Ar-rajulu allazi amama as-suqi khayyatun. Berikutnya al-akh Imam, masyaallah. Al-qalamu allazi tahtal khizanati maksurun. Naam, al-qalamul ladhi tahtal khizanati maksurun. Berikutnya al-akh Yunus. Naam Ustaz. Ar-rajulul ladhi amama ar-rajulul ladzi amamal mustasfa tabibun qadimun. Naam. Ar-rajulul ladzi amamal mustasfa tabibun qadimun. Baik, berikutnya al-akh Abu Salman Subang. Sudah bisa terhubung. Ustaz. Silakan. Ar-rajulul ladzi kharaja minal dukkani al-dukkanil ana syurtiyun. Naam. Ar-rajulul ladzi kharaja minat dukkanil ana syurtiyun. Alhamdulillah, selesai. Isim mausul alladhi, masih ada isim mausul allati yang akan dibahas. Nah, kita cukupkan sampai alladhi dulu aja, nanti allati kita akhirkan. Nah, kita coba sedikit menerapkan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Coba kita ambil contoh di sini, kita ambil dua contoh. Contoh yang pertama, al-qamisul ladzi fil hammami wasikhun. Kita coba bertanya kepada al-akh Abu Ahnaf. Kenapa dibaca al-qamisu alladhi fil hammami wasihun? Al-qamisu, kenapa dibaca al-qamisu? Sebagai mubtada, Ustaz. Sebagai mubtada. Yang namanya mubtada harus dibaca apa? Marfu, Ustaz. Harus marfu. Marfu itu dhammah. Dari mana kita tahu dia mubtada? Karena dia adalah isim yang terletak di depan. Kalau ada mubtada, maka harus ada khabar. Pertanyaannya, mana khabarnya? Fadl, al-akh, siapa ini? Al-akh Abu Salwa, mana khabarnya? Kita ulangi, al-akh Abu Salwa, di sini tadi al-akh Abu Ahnaf menjawab al-qamisu itu sebagai mubtada. Al-qamisul ladzi fil hammami wasikhun. Kalau ada mubtada, berarti harus ada khabar. Pertanyaannya, khabarnya itu mana? Wasikhun, Ustaz. Wasikhun. Naam, ahsanta. Wasikhun. Nah, dari contoh ini kita tahu, oh ternyata mubtada sama khabar itu enggak harus berdekatan, enggak harus datang setelahnya. Mubtada dengan khabar terkadang mereka berdua, atau kadang mubtada dan khabar itu dipisah dengan kata-kata yang lainnya. Al-qamisul ladzi fil hammami wasikhun. Wasikhun. Naam. Fil hammami, Abu al-akh Abu Saufa. Al-hammami, kenapa dibaca kasroh? Siapa? Naam, al-akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Al-hammami dibaca kasroh karena mudhaf ilaih. Jawabannya kurang tepat atau enggak benar. Siapa yang bisa? Tafadhol, al-akh Abu Saufa, coba diingat lagi. Al-qamisul ladzi fil hammami wasikhun. Al-hammami kenapa dibaca kasrah? Nah, kita coba beralih ya. Kita ganti. Al-Akh Ammar Abu Saman, coba dibantu. Fil hammami baca kasroh kemasukan huruf jar. Naam, karena ada huruf jar yaitu fi. Fil hammami. Naam. Satu lagi. Ar-rajulul ladzi atau ar-rajulul ladzi amamal mustashfa tabibun qadimun. Al-akh imam, mana mubtada'nya? Ar-rajulu, naam, ahsan. Ar-rajulu itu mubtada'nya. Kemudian mana khabarnya, al-akh Yunus? Qadimun. Qadimun khabarnya. Ayo kita perhatikan dulu. Ar-rajulu alladhi amamal mustashfa tabibun qadimun. Mubtada'nya ar-rajulu. Lalu khabarnya mana? Al-akh Yunus menjawab qadimun itu khabarnya. Jawabannya salah. Ada yang lain? Al-akh Aslam, silakan. Khabarnya mana? Tabibun. Naam. Khabarnya itu tabibun. Khabarnya tabibun. Ar-rajulul ladzi fil mustashfa atau ar-rajulul ladzi amamal mustashfa tabibun qadimun. Ar-rajulu mubtada, tabibun khabar. Kalau qadimun berarti sebagai apa dia? Al-akh Abu Ahnaf. Sebagai na'at, Ustaz. Na'at. Man'utnya? Tabibun. Na'am. Ahsan tabar. Qadimun itu na'at. Man'utnya tabibun. Man'utnya tabibun. Na'am. Masya Allah. Alhamdulillah selesai pelajaran. Atau masih ada satu bahasan lagi ya. Tentang isim mausul. Di pelajaran ketujuh ini. Tapi insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wajal. kita cukupkan. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.